Pertanyaan pertama, masalah nafkah. Suami yang tidak menafkahi istrinya ya, jadi tinggal di rumah, tidak memberi nafkah, bini dia yang cari duit. Kan gitu. Ini bagaimana? Karena sakit. Ya, akan saya bahas semuanya. Nafkah ini ada dua. Ada nafkah lahir, ada nafkah batin. Nafkah batin enggak usah kita bahas karena di sini banyak jombloan, jomblowati. Ini lah. Untung aku udah kawin kan gitu. Kalau nafkah lahir ini ya, nafkah lahir jika suaminya itu ada dua, satu jika suaminya tidak menafkahi istrinya karena memang malas. Ya, karena memang malas, tak mau kerja atau dia merasa berpuasa atau karena dakwah sekalipun. Nah, karena dakwah sekalipun maka ini jelas haram, tidak boleh. Kan ada kan orang berdakwah 3 bulan, 4 bulan, istrinya ditinggal tidak dikasih nafkah. Ini haram. Kecuali dia berdakwah berapa bulan? 1 bulan. Tapi istrinya tetap dikasih nafkah, duit belanja dikasih. Ya. Terus kalau berobat ada dan duit disiapkan semua. Kira-kira 3 juta, 2 jutaan lah. Boleh dia berdakwah 1 bulan seperti jamaah tabligh gitu ya. Jamaah tabligh dia berdakwah boleh, tapi dengan syarat keluarga yang ditinggalkan nafkahnya tercukupi. Berapa hari dia kuat? 1 minggu Habib. 1 minggu berapa biasanya? Biasanya 300 ribu cukup. Ya sudah 300 ribu. Cukup, boleh dia berdakwah. Tapi kan ada beberapa yang ngadu ke saya ibu-ibu. Itu terjadi di kampung saya di Tanjung Hulu itu. Suaminya tak ngasih duit, dakwah senang. Kalau bininya enggak makan kelaparan mana? Pandai Allah ngasih rezeki kata dia. Ya kalau enggak usaha enggak dapat. Ya, tetap itu. Jadi walaupun karena dakwah tetap harus diperhatikan keluarganya. Keluargamu itu lebih layak kamu dakwahi daripada orang lain. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau kasus seperti ini sang istri boleh memfasah. Boleh minta cerai sama suaminya. Itu. Boleh minta cerai. Seandainya suaminya enggak mau menceraikan, fasah boleh. Karena dia tidak menafkahi istrinya. Dengan catatan tidak memberi nafkah selama berapa bulan dia? Kalau enggak salah 3 bulan apa itu? 3 bulan berturut-turut tidak dikasih nafkah. Ya, atau sengaja dimain-mainkan 2 bulan tak kasih nafkah, sebulan kasih makan. Habis itu tak kasih nafkah lagi 2 bulan. Pandai dia, dia tak minta cerai sama bini. Itu boleh. Nanti datang aja ke hakim. Nanti biar wali hakimnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau suaminya sakit bagaimana? Suaminya enggak bisa kasih nafkah karena suaminya sakit. Ya, sakitlah pokoknya sehingga tidak bisa memberi nafkah. Lah ini ada dua. Kalau dia suaminya sakit, sakitnya ada dua. Sakit tapi masih bisa mencari nafkah, hanya saja berkurang dari jatah sebelum dia sakit. Sebelum dia sakit jatah satu hari bisa 50 ribu. Setelah dia sakit berkurang 20 ribu. Ini enggak boleh dicerai. Tidak boleh minta cerai karena dia masih bisa mencari nafkah. Ya pandai-pandai lah makan ikan teri, ikan asin. Tapi kalau misalnya karena sakit dan belas tidak bisa mencari nafkah, tidak bisa mencari nafkah sama sekali, itu bagaimana? Kembali ke kebijakan istri. Kalau istrinya mau cerai, boleh cerai. Tapi kalau istrinya masih sayang, kasihan, masih bisa mampu lah ngasih nafkah, ngasih kerja, ya tidak apa-apa. Kembali ke kebijakan istri. Mau cerai bisa. Ya, tidak mau cerai boleh. Karena memang faktor sakit. Tapi kalau faktor pertama tadi malas-malasan, ini tidak ada kebaikan di orang tersebut. Walaupun karena dia dakwah. Nah, kecuali tadi itu ya, dia dakwah, di samping dia dakwah, nafkah untuk keluarganya dia siapkan. Ini boleh afdol malah. Dia dakwah, keliling-keliling, keluarga yang ditinggal di rumah aman-aman saja. Diwasiat lagi, saya pergi 1 minggu jangan lupa sholatnya, ngajinya jangan ditinggalkan ya, bagus itu. Tapi kalau main tinggal-tinggal, bini tak ditengok, anak tak dikasih makan, duit belanja tak dikasih, ini haram. Tak boleh dalam Islam. Tidak boleh. Itu jawaban untuk pertanyaan pertama.